bertanya, tebal ditulis melalui secara kertas. Ada pertanyaan, kenapa Muawiyah tidak membunuh orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu? Dan kenapa Muawiyah bertikai dengan Ali dalam masalah khilafah? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang pertama, menjadi keyakinan kaum muslimin bahwa wajib bagi ahlus sunnah, wajib bagi kaum muslimin untuk tidak menyentuh kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum dalam perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Pertikaian yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Aisyah, dengan Talha, dengan Zubair, dan dengan Muawiyah Nabi Sufyan radhiyallahu anhum. Namun yang wajib bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat dan tidak merendahkan seorang pun dari mereka, melecehkan, mencela, dan yang semisalnya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabatku. Maka tidak diperbolehkan mengeluarkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyebabkan kita merendahkan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhu. Namun kita mengatakan bahwa para sahabat bukanlah orang yang maksum. Para sahabat kedudukan mereka seperti manusia biasa yang kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Adapun yang terjadi di antara mereka dari perselisihan adalah perselisihan dalam perkara ijtihad. Dan dalam urusan ijtihad yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim menetapkan hukum dan dia berijtihad lalu benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua ajr. Dan jika dia keliru, maka dia mendapatkan satu. Maka seorang mujtahid berada di antara al-ajr wal-ajrain, satu dan dua pahala. Dan kita mengatakan bahwa para sahabat berselisih dalam perkara ijtihad, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam pihak yang benar, sementara Muawiyah radhiyallahu an dalam pihak yang keliru, dan beliau seorang mujtahid. Masing-masing mendapatkan ajr dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun kaitannya dengan pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, bukan dalam masalah khilafah seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Namun pertikaian yang terjadi sebagaimana kita sebutkan, perbedaan dalam ijtihad, yaitu dalam menyikapi para pembunuh dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menyelisihi Ali bin Abi Thalib bukan karena menyelisihi khilafah atau tidak mengakuinya sebagai khalifah, tidak. Bahkan dengan tegas Muawiyah radhiyallahu ta'ala mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan mengakui Ali bin Abi Thalib lebih afdal dari beliau. Itu beliau nyatakan sendiri. Namun yang menjadi permasalahan beliau adalah menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini permasalahannya. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala melihat karena begitu banyaknya jumlah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, sehingga beliau memandang untuk diakhirkan hingga menunggu stabilitas keamanan negeri kaum muslimin. Oleh karena itu disebutkan dalam satu riwayat, disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyaru Alamin Nubala, bahwa ketika Abu Muslim Al-Khawlani dan beberapa orang bersamanya itu datang kepada Muawiyah, lalu mereka mengatakan, anta tunazi'u aliyan am anta mithluhu, apakah engkau ingin melawan Ali radhiyallahu an, maksudnya dalam hal khilafah, atau engkau menganggap kamu itu semisal dengan Ali dalam hal keutamaan? Apa jawaban dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala? Beliau mengatakan, la wallah, inni la a'lamu annahu afdalu minni wa ahaqqu bil amri minni. Tidak sama sekali, demi Allah, aku benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa beliau Ali lebih afdal dariku dan lebih berhak untuk memegang khilafah dariku. Walakin alastum ta'lamun anna Utsman qutila mazluman? Namun bukankah kalian mengetahui bahwa Utsman radhiyallahu an terbunuh dalam keadaan terzalimi? Wa ana ibnu ammihi, aku ada anak pamannya. Aku adalah anak pamannya, wa talibu bidami, dan yang menuntut darahnya. Fatuhu faqulu lahu falyadfa ilayya qatalata Utsman wa usallim lahu. Katakan kepada Ali, silakan dia menyerahkan kepadaku para pembunuh Utsman, aku akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini sikap Muawiyah. Jadi permasalahannya bukan masalah khilafah. Bukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala ingin melengsarkan Ali bin Abi Thalib dari kedudukan beliau sebagai khalifah. Tidak. Namun beliau menuntut untuk disegerakan dieksekusinya para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang jadi masalah. Dan inilah yang menjadi sebab perselisihan, dan sekali lagi bahwa Muawiyah radhiyallahu an ada dalam pihak yang keliru dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah Syiah Rafidhah merupakan salah satu apa ini, menjadi peperangan akhir zaman dan berjuang dengan orang-orang Yahudi, atau peperangan dengan Sunni, atau Syiahnya sebagai orang-orang yang menyimpang sesat dalam Islam yang hanya mengimami Ahlul Bait? Jika pun Syiah mengatasnamakan Islam, kenapa Syiah membenci Abu Bakar dan sahabat dan tidak mempercayai Al-Quran sepenuhnya merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya membenci yaitu mengharamkan Abu Bakar dan para sahabat. Dan apakah sudah kita jelaskan bahwa Rafidhah bukan dari Islam. Ya. Jikapun Syiah mengatasnamakan Islam, iya. Tujuan Syiah Rafidhah mengatasnamakan Islam adalah untuk merusak Islam dari dalam. Mereka adalah orang-orang zindiq yang memang pada asalnya tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka datang untuk menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka ragu terhadap agamanya, menyebabkan mereka murtad dari Islam, lalu meyakini berdasarkan keyakinan Rafidah yang bukan dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, namun di atas keyakinan Ar-Rafidah yang berasal dari Majusi dan dari Yahudi. Wallahu musta'an. Dan apakah orang-orang Syiah meyakini kalau malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu? Syiah itu bermacam-macam. Syiah banyak kelompoknya, termasuk di antara kelompok Syiah, dan itu juga bagian dari Rafidah yang disebut Al-Gharbiyah, kalau enggak salah. Al-Gharbiyah. Nah, kelompok ini itu meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada Jibril untuk disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka ketika Jibril turun rupanya salah alamat. Beliau mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyangka bahwa dia adalah Ali. Lalu kemudian memberikan kepadanya wahyu. Jadi Jibril yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nazala bihi ar-ruhul amin, ar-ruhul amin, al-amin, yang penuh amanah, yang dipercaya. Tapi dalam keyakinan mereka Rafidah, Jibril berkhianat. Diperintahkan untuk disampaikan kepada Ali, kok diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada hakikatnya ini keyakinan Rafidah. Oleh karena itu, siapa yang membaca kitab-kitab Syiah, sesungguhnya mereka lebih menganggap Ali bin Abi Thalib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan penukilan si Dajjalah wanita. Wanita Dajjalah, karena dia muannats jadi Dajjalah. Istrinya si Dhalal yang bernama Emilia, menukil dari salah seorang tokoh Syiah. Dia mengatakan bahwa Tuhan kami adalah yang menurunkan wahyu kepada Ali alaihi salam. Yang menurunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan kami. Jadi mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an Karim. Saya mempunyai pengalaman kenalan orang Syiah ketika waktu saya masih kuliah. Dia seorang Irak Syiah, tetapi mereka selalu memperkenalkan diri sebagai orang Sunni Taqiyah. Tetapi kenapa orang Syiah Iran dan Syiah Irak tetap saling bermusuhan? Ya begitulah mereka. Ya, orang Yahudi sesama Yahudi bermusuhan. Ya memang begitu mereka. Jangan dikira kalau satu kekufuran berarti mereka semua tentram. Sesama mereka sendiri cekcok, sesama mereka sendiri berpecah. Demikian pula Syiah. Apakah ini masih adanya unsur-unsur perselisihan antar negara pada revolusi Irak Iran peperangan? Wallahu alam. Apa maksud mereka? Walhasil di antara mereka berpecah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka satu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Tapi dalam hal memerangi al-haq, mereka bersatu. Untuk memerangi kaum muslimin, untuk memerangi ahlus sunnah, mereka bersatu. Gak peduli dari mana mereka. Dari Zaidiyah atau dari yang lainnya. Makanya Houthiyah bersatu dengan Syiah yang ada di daerah-daerah yang lainnya, ada di Iran, demikian pula yang ada di Lebanon oleh Hizbullah yang dipimpin oleh Nasrullah, yang sudah tewas alhamdulillah, mereka bersatu untuk memerangi Ahlus Sunnah. Nah, meskipun masing-masing dari mereka punya tujuan yang berbeda-beda, tapi tujuan utama mereka yang bersatu di atasnya adalah memerangi kaum muslimin, melenyapkan Ahlus Sunnah di negeri-negeri kaum muslimin, lalu kemudian menampakkan syiar-syiar Syiah, agama Majusi, Ar-Rafidah. Jangan tertipu dengan slogan-slogan Syiah. Al-Huthiyah ini, Al-Huthiyah, mereka selalu mengangkat slogan seperti halnya slogan yang dinampakkan pada revolusi Iran, Khomeini. Al-mautu li Amerika, wal-mautu li Israel, wal-la'na ala al-Yahud, wal-nasru lil Islam. Ini semboyan mereka, ini semboyannya revolusi Iran. Kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel, laknat terhadap Yahud, pertolongan untuk Islam katanya. Ini omong kosong. Dan itu adalah tipu daya mereka untuk mengelabui kaum muslimin. Jadi tampakkan mereka adalah musuh Amerika, musuh Yahudi. Gak tahu kalau mereka ini saudaranya, saudara kembarnya Yahudi. Bahwa mereka ini antek-antek Amerika. Sambil mengebom pondok Ahlus Sunnah, sambil teriak-teriak kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel, laknat terhadap Yahud, pertolongan untuk Islam, yang dibom Masjid Ahlus Sunnah. Nah, Anda bisa mengatakan semboyan ini kalau yang kalian bom itu Gedung Putih Amerika. Tapi itu tidak terjadi. Ma'asyiral ikhwan, benar apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi. Ya. Ketika awal kali invasi Amerika ke Irak. Apa kata Syekh Rabi? Wallahi kalau ini terjadi, maka Irak akan menjadi negara Rafidah. Yang lain bingung. Apa maksudnya ini? Amerika menyerang Irak? Kok Syekh Rabi mengatakan Irak menjadi agama Rafidah? Agama Syiah. Apa? Irak menjadi negaranya Rafidah. Dan setelah terjadi, subhanallah, yang menguasai pemerintahan Irak adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, Rafidah. Yang ketika berperang sambil teriak-teriak, ya Hussein, ya Hussein. Berdoanya kepada Hussein. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tulisannya. Ini sudah ngantuk sebenarnya. Sudah capek, tulisannya kecil lagi. Bagaimana cara sholatnya Syiah? Supaya kita mengetahui Syiah dengan cara sholatnya. Dan apakah kita boleh sholat di belakangnya? Dan apakah sembelian Syiah boleh dimakan? Tidak boleh sholat di belakang Syiah Rafidah. Tidak halal memakan sembelihan Syiah Rafidah. Karena mereka adalah orang-orang zindiq. Lalu bagaimana cara sholatnya? Tanya ke Mbah YouTube. Kenal Mbah YouTube? Kayaknya tahu semua. Buka cara sholat orang Syiah. Mungkin ada. Nah, walhasil di antara cara sholat mereka biasanya tidak bersedekap. Tapi tidak bisa disimpulkan setiap yang tidak bersedekah berarti Syiah. Tidak. Karena ada mazhab di antara mazhab Ahlus Sunnah, sebagian Al-Malikiyah juga berpendapat demikian. Nah. Dan mereka sholat di tanah Karbala. Jadi tanah Karbala itu laku bagi mereka. Dibuat jadi lempengan bulat